Oke, buat One Piece, selamat bertugas buat Anda. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan harus cantik ya. Yuk, yang punya lagu tolak tiru ditunggu aja kaulannya. Buat orang Banjar, silakan. Thank you. Terima kasih.

Bapak Kewer, Bapak Kewer Raya. Pasuruan anu mana, Pasuruan kapayun heula, ateh nungki bareng Ibu Wiwi Naka Bayun. Bapak tari harus makan Ibu Wiwi Naka. Di Purwaharja semua. Atur nuhun Bapak tari Ibu Wiwi. Bapak Haris, Ketua Arista Bangga. Sekarang Ibu Ikana, sekarang Ibu Ikana, Ibu Ikana. Ayo, ayo panen. Ayah, adanya ayah. Ayah, ayah. Kalau mana adanya mana? Itu tujuh cari paling dia. Kodok gula, kermodok gula. Isin ke Pak Haji. Adea dipilihan. Aso lagi. Ini anak raya. Aso, aso wae. Ayah, dedek. Aso lagi. Aso, aso wae. Tuas di gulik, Kang Emil.